من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله عزكم الله kita lanjutkan kembali pembahasan terkait dengan hukuk az-zawjiyah dan masih dalam hak-hak suami atas istrinya. Telah lewat penjelasan daripada hak yang pertama, yakni wajibnya bagi seorang istri untuk mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf tentunya. Kemudian yang kedua, menjaga harta suami serta menjaga kehormatan suami di saat suami tidak berada di sampingnya. Kemudian yang ketiga, senantiasa memelihara daripada perasaan suami agar senantiasa yakni senang memandang kepadanya, menjaga suasana hatinya sehingga sang istri tertuntut di hadapan suami untuk jangan sampai terlihat hal-hal yang mungkin akan membuat sang suami berpaling darinya. Sepantasnya untuk menampakkan penampilan-penampilan yang menarik di hadapan suaminya, dan itu adalah ibadah. Di saat seorang istri berpenampilan baik, berpenampilan menarik, memakai pakaian-pakaian yang disenangi oleh suami, maksudnya pakaian-pakaian yang dia kenakan tetapi disenangi oleh suami, bukan pakai pakaiannya suami. Nah, juga menampakkan wajah yang berseri, sesuatu yang tentunya tidak butuh kepada biaya, menampakkan wajah yang berseri, senyum, bertutur kata yang manis, memilih kalimat-kalimat yang baik, tidak terdengar darinya suara-suara yang keras, apalagi sampai membentak. Menghormati suami dengan sebenar-benarnya kemuliaan dan penghormatan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan, kalau karena suami ya tentunya berat. Iya kan? Suami saya enggak pantas diperlakukan seperti itu. Tetapi ini adalah perintah Allah. Nah, di saat seseorang merasakan bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah, maka dia akan menjalankannya dengan ringan, dengan mudah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan hadis dari Rasulullah SAW, ciri dari wanita penduduk surga, yakni beliau menyatakan nisa'ukum min ahlil jannah al-wadudul a'ud ala zawjiha. Istri-istri kalian dari penduduk surga adalah para wanita yang begitu sangat dalam kasih sayangnya, cintanya, tulus kepada suaminya, yang senantiasa kembali kepada suaminya Di saat suami tersebut murka kepadanya, maka dia datang, dia letakkan tangan dia pada tangan suaminya, ya, kemudian dia tempelkan pada pipinya, kemudian dia ucapkan la aduku gomdon hatta tardo, aku tidak bisa menjamkan mata sampai engkau ridho. Ini gambaran daripada wanita salihah yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai perhiasan kehidupan dunia. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah, istri yang salihah. Istri yang salihah yang seperti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan allati tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Yakni wanita yang apabila suaminya memandang kepadanya, maka akan membahagiakannya, menyenangkannya. Walaupun istri cantik, tapi kalau pasang ulat cemberut terus, kira-kira bagaimana? Wajahnya kelihatan, ya, muram, masam terhadap suaminya. Kalau sedang berada di luar rumah, wah bisa hahahehe dengan yang lain, dengan laki-laki lain, ya, luar biasa. Tetapi di saat di dalam rumah yang ada seperti orang bilang lutung petulup itu bagaimana? Pernah lihat lutung petulup? Apa? Blidoangkrem. Seperti apa itu? Wah, itu wajahnya menyeramkan kelihatannya. Nah, masya Allah. Burung blido yang sedang angkerm, apalagi ayam babon yang angkerm. Al-muhim, ya. Jadi seorang wanita yang salihah, dia tertuntut di hadapan suami untuk berpenampilan yang menarik, bertutur kata yang baik, ya, serta murah senyum. Seorang suami walaupun, ya, mungkin kehidupan mereka pas-pasan suami istri, tapi di saat memiliki istri yang salihah, maka dunia terasa lapang. Rumah yang sempit tapi dunianya lapang, karena istri salihah, ya. Tentram jiwanya di dalam rumah tangganya, ya. Karena di situ ada mutiara yang tak ternilai harganya. Suami capek kerja seharian, mungkin panasan begitu, ya, peras keringat banting tulang, ya, kemudian datang ke rumah, mungkin tidak disediakan, ya, sesuatu, mungkin sirup tidak ada memang di dalam rumahnya, tetapi sekedar air putih yang segar begitu dengan senyuman istri, ya. Masya Allah, terasa nyes, iya kan, akan terasa begitu sangat indah rumah tangga yang seperti ini. Berbeda dengan orang yang mungkin dia pekerja kantor, tetapi istrinya di dalam rumah hanya sekedar solek untuk orang lain. Ya, kalau mau keluar rumah baru bersolek berdandan, dan di hadapan suaminya hanya ini pasang muka cemberut saja. Maka tentunya itu bukan wanita yang baik, bukan wanita yang salihah. Allati tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar. Dan tuti'u, mentaatinya di saat diperintah, di saat disuruh. Wala tukhalifu fi nafsiha, dan tidak pernah menyelisih suaminya pada dirinya sendiri. Ini di saat dibutuhkan sama suaminya senantiasa siap siaga. Wa maliha, tidak pula pada hartanya. Bima yakroh, dengan sesuatu yang tidak disukai oleh suaminya. Salah seorang salaf, yakni wanita salaf, wanita mulia, Asma binti Kharijah Al-Fazariyah rahimahullah, yang hendak melepaskan putrinya, diserahkan kepada suaminya pada malam pengantinnya. Maka sang ibu yang mulia ini menasihati kepada putrinya, ya bunayya, wahai putriku, innaki kharajti minal ushil ladhi fihi darajti. Sungguhnya engkau sudah sangat dekat waktu engkau keluar dari sangkarmu yang di dalamnya engkau tumbuh besar, berkembang dan dewasa. Ini di rumahnya maksudnya. Fasirti ila firasin lam ta'rifihi. Dan engkau akan berpindah di ranjang tempat tidur yang engkau belum mengenalinya. Yani akan berpindah rumah dengan suaminya. Wa qarin lam ta'lifihi. Dan engkau akan bersama dengan teman yang engkau belum mengenalnya. Karena memang demikian yang syar'i, rumah tangga Islami tidak didahului dengan apa? Pacaran. Tidak didahului dengan pacaran. Pacarannya ya malam pertama itu, dan itu adalah merupakan kesempurnaan dan kenikmatan. Berbeda dengan orang-orang yang sudah setiap saat, setiap waktu bergandeng tangan sana kemari, belum jadi apa-apanya. Setiap hari, setiap waktu, ya, mengumpulkan dosa demi dosa. Dosa tangannya, dosa kakinya, dosa pandangan matanya, dosa hatinya, dosa pikirannya dan sebagainya. Ya, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di saat kemudian kerusakan ini telah merata. Artinya pacaran seolah-olah menjadi sesuatu yang lumrah dan wajar dilakukan. Muda-mudi zaman sekarang. Anak zaman Nuh. Luar biasa. Na'udzubillah. Menjadi para mujahirin wal mujahirat. Kalau di masa anak kecil mujahir itu hanya nama ikan, sekarang mujahirin. Mujahir itu nama nama ikan juga di sekarang. Ikan mujahir. Mujahir adalah sebutan untuk orang yang melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan, dan itu dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati mu'afan illal mujahin. Setiap orang dari umatku ini termaafkan kecuali orang-orang yang mujahirin. Mujahir itu apa artinya? Yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan. Dan sekarang kemaksiatan tersebut betul-betul terang-terangan. Orang lagi risih, risau untuk pacaran. Dan sebaliknya, nah ini lebih parah lagi. Kalau seseorang tidak mengetahui mana kebenaran, mana kebatilan, itu adalah satu kesesatan besar. Maka orang yang menganggap kebatilan sebagai kebaikan dan kebaikan sebagai kebatilan, itu lebih daripada sekedar ya, kesesatan yang besar. Lebih daripada itu. Seseorang justru risih kalau dia sudah tumbuh dewasa, besar ya, remaja, remaji begitu, belum punya pasangan, belum punya apa, pacar. Itu risih. Yang risih tidak hanya anaknya, orang tuanya juga ikut risih. Anakku rapayu-payu. Allahu musta'an. Tidak ada laki-laki yang mendatanginya, tidak ada yang apel ke rumahnya. Padahal ini malam minggu. Betul ya? Malam minggu ini. Allahu musta'an. Coba bayangkan. Inqilabul haqa'iq. Maka ini adalah musibah yang besar. Di saat kemudian seseorang menjalankan syariat Islam, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang sangat besar di antara pada malam pertamanya. Itulah malam yang tentunya akan begitu sangat dikenang oleh pasangan suami istri tersebut, dan hal itu yang akan senantiasa memperbaiki hubungan keduanya. Di saat mungkin terjadi cekcok dan sebagainya, dia akan bisa ingat malam pertama. Tapi kalau seseorang sudah pacaran tiap hari, tiap malam, bagaimana kira-kira? Tidak ada sesuatu yang, ya ini kehidupan rumah tangganya bisa terasa hampa. Karena sudah terbiasa dia dengan istrinya tersebut sebelum pernikahannya. Ini keadaan yang diinginkan oleh syariat, supaya rumah tangga bisa lestari, harmoni, ya, bisa langgeng, bisa terpelihara. Malam pertama adalah malam yang istimewa bagi keduanya. Dua insan yang belum pernah bertemu sebelumnya. Kalaupun sudah melihat hanya sebatas nazar saja. Ya, hanya sebatas apa? Nazar. ta'aruf, kemudian adab. Itu saja. Maka nasihat daripada Asma binti Kharijah Al-Fazariyah, fakuni lahu ardon yakun laka samaan, yakun laki samaan, maka jadilah engkau untuknya sebagai bumi, maka dia suamimu akan menjadi langit bagimu. Yani merunduklah engkau di hadapan suamimu, maka dia akan menaungimu, dia akan senantiasa menjagamu, dia akan memelihara kamu. Jangan ta'ali, jangan tinggi hati terhadap suamimu. Jaga perasaan suamimu. Wa kuni lahu mihadan yakun laki imadan. Jadilah engkau hamparan untuk suamimu, maka dia akan menjadi tiang penyanggamu. Wa kuni lahu amatan yakun laki abdan. Jadilah engkau budaknya, maka dia pun akan menjadi budak bagimu. Amah itu budak perempuan, abdan itu budak laki-laki. Kuni lahu amatan, jadilah engkau budak, ini budak perempuan untuknya. Yakun laki abdan, maka dia pun akan menjadi budak bagimu. Wala tulhisi bihi fayak laki, dan janganlah engkau tinggi hati kepadanya sehingga dia pun akan membencimu. Wala tuba'idi anhu fayansaki, jangan engkau menjauh darinya sehingga dia pun akan melupakanmu. Wa indana minki fadni minhu, di saat suamimu mendekatimu maka mendekatlah kepadanya. Ini yani di saat dibutuhkan untuk mendekat maka segera mendekat. Wa inna anki fabaadi anhu, dan di saat memang suamimu sedang ingin sendiri mungkin karena kesibukan dan sebagainya, tidak ingin diganggu sementara, maka jauhi dia, jangan diganggu. Terkadang suami memang karena mungkin pekerjaannya terkait dengan kesibukannya dan sebagainya, ingin untuk jangan diganggu sementara, maka jangan diganggu. Karena momen yang tidak tepat untuk kemudian istri mendatanginya dan mengganggunya. Ya. Pada waktu-waktu normal, ya senang sekali ya istilahnya didekati dan ya bercanda dengan istri. Akan tetapi di saat waktu-waktu memang sang suami pengen untuk menyendiri, biarkan dia bersendiri. Wahfadhi anfahu wasam'ahu wa'aynahu, senantiasa engkau jaga hidungnya, hidung suami, jangan sampai mencium darimu bau yang tidak sedap. Senantiasa engkau jaga pendengarannya, jangan sampai telinganya mendengar darimu suatu yang tidak menyenangkan. Dan jaga matanya, jangan sampai melihat kepadamu pandangan-pandangan yang tidak disukainya. Fala yasumanna minki illa tayyiban. Ini dijelaskan di sini. Wafati anfahu wa sam'ahu wa 'ainah. Fala yasumanna minki illa tayyiban. Jagalah hidungnya, jagalah pendengarannya, jagalah matanya. Jangan sampai dia mencium darimu kecuali hal-hal yang baik. Ya, harum dan sebagainya, jangan tercium oleh suami ya bau yang tidak menyenangkan. Ya mungkin memang pekerjaan rumah tangga itu banyak ya. Artinya di saat suami kebiasaannya pulang jam sekian, maka sudah beres dalam keadaan sang istri sudah mandi dan sebagainya, mempersiapkan kedatangan sang suami. Ini istri yang ideal tentunya. Dan keadaan pun tidak bisa senantiasa berjalan seperti itu, akan tetapi berusaha. Seorang istri sepantasnya untuk berusaha, jangan sampai suaminya mencium darinya aroma yang kurang sedap. Kalau mungkin butuh biaya untuk beli parfum ya, parfum. Enggak mengapa. Parfum dibeli kalau untuk membahagiakan suami bisa bernilai pahala. Iya, berpahala. Ya. Ya parfum yang jangan beralkohol. Parfum-parfum. Apa parfum non alkohol yang biasa dijual ikhwah ya. Harganya juga murah, soalnya. Ya kan? Diniatkan untuk hal-hal tersebut bernilai pahala itu. Ya, bernilai pahala. Sedangkan kalau dipakai di luar dosa, tetapi dipakai untuk suami itu bernilai pahala. Kalaupun tidak mampu untuk beli parfum, maka sebaik-baik daripada minyak wangi atau sebaik-baik daripada parfum adalah mandi. Itu sudah cukup itu. Mandi bersih, kelihatan cerah, segar, itu akan menyenangkan suami. Wala yasma illa hasanan, jangan sampai mendengar kecuali yang bagus-bagus, yang baik-baik. Wala yantur illa jamilan, dan jangan sampai suami memandang kecuali dalam keadaan engkau cantik. Ini nasihat daripada Asma binti Kharijah Al-Fazariyah. Dan tidak heran kalau salaf kita dahulu, kehidupan mereka adalah kehidupan yang terbaik. Rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang istimewa. Karena wanita-wanitanya seperti ini sifatnya. Dan mereka saling nasihat-menasihati dan saling, apa istilahnya, tutur tinular. Bahasa Jawa lagi ini, tutur tinular. Ya. Saling diwariskan satu generasi ke generasi berikutnya. Tayyib. Kemudian sepantasnya bagi seorang wanita yang salihah untuk betul-betul memperhatikan perkara-perkara berikut ini yang akan disebutkan, ya, di mana perkara-perkara yang akan disebutkan ini adalah perkara-perkara yang harus dihindari. Kalau tadi yang wajib-wajib begitu, ini perkara-perkara yang harus dihindari supaya jangan sampai kemudian inginnya mendapatkan kebahagiaan dan inginnya membahagiakan suaminya, tetapi ternyata mendatangkan kemurkaan dari Rabbul Alamin. Tip. Perkara yang pertama, hendaknya mentaati suami hanya batas pada perkara ketaatan. Jangan mentaatinya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila suami memerintahkan kepada sesuatu yang itu menyelisih daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menyelisih daripada syaratnya, maka tidak boleh bagi sang istri untuk mentaatinya. Tidak boleh mendengar, tidak boleh mentaati. Karena ketaatan Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatan segala-galanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Beliau juga menyatakan, "La ta'ata li makhluq fi ma'siyati khaliq." Tidak ada ketaatan terhadap makhluk di dalam bermaksiat kepada sang Khalik. Dan tentunya konsekuensinya adalah seorang wanita dia harus berusaha untuk menimba ilmu. Dia mendapatkan bagian yang mencukupi dari ilmu syar'i sebagai bekal dalam rumah tangganya nanti. Atau bahkan setelahnya, ya, walaupun sudah menikah, maka tetap harus berusaha untuk meminta kepada sang suami mendapatkan bimbingan-bimbingan syar'i dalam rumah tangga. Untuk senantiasa diajak dalam majelis-majelis ilmu jika memungkinkan. Kalau di Ngawi ini masya Allah makmur ya untuk kajian-kajian umahat. Kajian umahat di Ngawi ini tidak kalah dengan kajian umahat yang ada di Genteng jumlahnya, materi-materinya luar biasa. Dan tidak setiap tempat diberi kemudahan seperti ini. Maka di tempat-tempat lain misalnya yang memang tidak memungkinkan untuk setiap saat, setiap waktu ada kajian-kajian ilmiah yang didatangi, maka sang suami meminta kepada suaminya untuk diberi misalnya ya alat untuk mendengarkan kajian-kajian, tape recorder atau kalau sekarang ya mungkin pakai smartphone bisa. Ataupun dibelikan majalah-majalah yang dia bisa lihat, apa dia bisa baca, pelajari tentang agamanya, ataupun kitab-kitab mungkin terjemahan dari terjemah-terjemah asatidzah Ahlussunnah untuk memperluas hasanah keilmuannya, dan agar jangan terjatuh dalam perkara yang mahdzur tadi, inginnya mentaati suami ternyata terjatuh dalam perkara-perkara yang terlarang misalnya. dan juga dihasung untuk bisa dekat dengan wanita-wanita salihah, terkhusus wanita-wanita yang berilmu. Ini juga untuk daerah kita ini Ngawi, masya Allah, ada 3 ma'had yang berjalan, dan di masing-masing ma'had ada asatidzah yang banyak jumlahnya. Bisa ditanyakan kepada mereka setiap saat, setiap waktu. Maka ini adalah nikmat yang tiada tara. Sehingga dengan itu tampaklah di hadapan dia mana yang halal, mana yang haram, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang harus ditaati, mana yang tidak, dari perintah-perintah suaminya. Kemudian perkara yang diperingatkan kedua adalah jangan sampai menyakiti sang suami. Telah lewat dalam kitab Adabu Zifaf yang telah kita selesaikan hadis, yakni laknat daripada Hurul Ain yang calon istri suaminya di surga di saat sang istri menyakiti suaminya di dunia. Rasul menyatakan la tu'zi imra'ah zaujaha fid dunya illa qalat zaujatuhu minal Hurul Ain. Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya. Menyakiti di sini bisa menyakiti secara fisik ataupun secara mental, psis, menyakiti perasaan, ini juga menyakiti. Melainkan istri dia dari kalangan Al-Hurul Ain mengatakan la tu'zi qatalakillah fa inna ma huwa indaki dakhil yusiku an yufariqaki ilaina. Jangan engkau sakiti dia, semoga Allah menghukummu. Sesungguhnya dia itu hanyalah dakhil di sisimu. Ya ini hanya sekedar singgah sementara. Dan hampir-hampir dia akan berpisah denganmu menuju ke kami, menuju kepada istri-istrinya dari kalangan Al-Hurul Ain. Bentuk apapun daripada adiyah, ya, menyakiti daripada suami, ini berdampak pada perkara yang disebutkan di dalam hadis ini. Tidak sepantasnya hal tersebut dilakukan oleh seorang istri. Dan yang sering terjadi adalah di saat istri memberi bantuan-bantuan kepada suami. Seorang suami memiliki istri dari sisi derajat sosialnya lebih rendah suaminya ini. Istrinya kaya misalnya, memiliki banyak istilahnya yakni jasa kepada sang suami. Kemudian dia menyakiti dari sisi hal tersebut. Mengungkit pemberian misalnya. Maka yang seperti ini, di samping dia terjatuh dalam dosa yang besar menyakiti suami, terjatuh dalam almanan. Apa itu? Almanna. Di dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, kalian batalkan pahala sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit pemberian dan dengan menyakiti hati. Mengungkit-ungkit pemberian itu akan membatalkan pahala yang telah dia dapatkan. Pemberiannya banyak, tapi kemudian diungkit-ungkit. Ini akan apa? Menghancurkan dari pahala-pahala sedekahnya. Berarti tidak ikhlas dia dalam memberi. Dan ini bisa terjadi pada sebagian istri dalam memberi kepada keluarganya. Wal adza, dan memberikan gangguan, menyakiti perasaan. Apalagi kedua-duanya sudah ya, menyakiti perasaan dan mengungkit-ungkit pemberian. Dosa yang double, bukan mendapatkan kebaikan. Demikian pula di antara bentuk daripada menyakiti suami adalah membebani dia di atas kemampuannya. Dia seorang pekerja, misalnya pekerja kasar, katakanlah, atau buruh serabutan misalnya, pekerja lepas yang gak menentu gajinya. Istri mematok harus sekian, setiap hari harus sekian, Tidak usah pulang saja kalau tidak sampai sekian. Mau makan apa nanti kita? Bahaya. Ya. Sebagian daripada pemuda-pemuda kita, sebagian, ada yang takut menikah gara-gara melihat tetangganya. Pemuda loh ini ya. Ditawarin nikah enggak mau. Lu kenapa? Takut sama perempuan. Kenapa? Karena yang setiap hari dia dapatkan tetangganya itu seperti itu. Breng istilahnya, rame dalam rumah tangga. Suami datang dalam keadaan mendapat perlakuan yang tidak sepantasnya dari sang istri. Yang ditanya pertama, dapat berapa kamu sekarang? Hari ini dapat berapa? Kalau dapatnya banyak, ya dia terima. Kalau enggak banyak, disebar di hadapan mukanya uangnya itu. Dan itu terjadi betul. Ada yang bercerita kepada, ditemparkan di hadapannya. Dia cerita, saya takut kalau kejadiannya seperti itu. Dia melihat sendiri. Wallahul musta'an. Ya. Sehingga ini juga bentuk daripada perkara yang betul-betul harus dijaga. Suami-suami kalian hanya tertuntut memberikan nafkah sesuai dengan kesanggupan dan batas kemampuannya. Allah tidak menuntut lebih daripada itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan li yutiqu sa'ati min sa'ati, hendaknya memberikan belanja kepada istrinya suami-suami yang diberi keluasan sesuai dengan keluasannya. Di saat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan rezeki, ya tentunya memberi nafkah kepada sang istri sesuai dengan kepantasannya. Wa man qudira alaihi rizquh, adapun orang yang kemudian disempitkan rezekinya, falyunfik mimma atahullah, maka hendaknya dia tetap memberikan belanja kepada istri sesuai dengan apa yang Allah beri. Jadi di sini yang meluaskan dan yang menyempitkan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Suami hanya sekedar berusaha sekuat tenaga. Ya. Adapun yang menentukan rezeki datangnya berapa, Allah Azza wa Jalla. Kalau sang istri tidak ridho terhadap apa yang didapat oleh suami, pada akhirnya dia tidak ridho kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang ingin pantun. Bahaya. Musibah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberatkan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang dimampuinya. Saya ja'alullah ba'da usri yusra, dan ini janji Allah. Allah akan berikan setelah kesulitan adanya kemudahan-kemudahan. Para istri harus hafal ini ayat ini, dan para suami juga hafal ayat ini. Jadi istilahnya bukan senjata ya, istilahnya jadi bahan untuk menasihati begitu. Di saat diberi keluasan rizki, walhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat diuji dengan kesempitan rizki, qanaah. Di saat diberi keluasan rizki, masyaallah. Wah. Bangga, sukaria, dan pamer kesana kemari dengan tetangganya. Di saat kemudian sedikit diberi kesempitan, seperti sedang kiamat dunianya. Wah, sudah. Akhirnya minta cerai kepada suaminya. Dah wis nek ngono cerewet wis. Kulo enggak sabar. Ya tentunya yang terjadi nanti hanya penyesalan di belakang hari. Karena kehidupan ini berputar. Ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan katilkal ayyam nudawi duha bainan nas. Hari-hari itu kami putar, kami pergilirkan di antara manusia. Sekarang diberi kecukupan, bisa jadi nanti terpuruk keadaannya. Sekarang dalam keadaan terpuruk, ya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan setelahnya. Ya. Karena segala sesuatu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin bisa melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana seseorang ya di saat mungkin dulu kita sekolah ya. Kebanyakan kita kan jarang jebolan pondok kan. Sekolah-sekolah umum kan. Nah, teman-teman kita lihat ada orang-orang yang masya Allah ya cerdas, pandai, anak orang kaya lagi ya. Sedangkan teman kita yang lainnya ada yang ya mungkin IQ jongkok begitu, deprok terus ya, tinggal kelas. Ini ternyata setelah dewasanya besarnya dia jadi bos, banyak karyawannya, ya, ya, bisa terjadi, betul apa enggak? Kita saksikan sendiri, tidak perlu disebutkan contohnya. Ya. Jadi bos dia, walaupun dia dikenalnya dulu, masya Allah ini orang blow on, nah, luar biasa, rizkinya dari Allah Subhanahu Wa Taala memang, ya, Allah bukakan di saat dia dewasa. Sedangkan teman-temannya yang pintar-pintar tadi itu ternyata hanya jadi karyawan, bekerja sama orang, walaupun mungkin gajinya ya lumayan lah, tapi kerja sama orang dia, terikat dia, ya, tidak bisa bebas namanya kerja sama orang. Jam sekian berangkat, jam sekian pulang, ya kan? Ya, diperbudak sama dunia. Nah, sedangkan ini yang tadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatur rezeki, dia yang ngatur orang-orang yang sarjana-sarjana tadi, ya, orang-orang pinter, dia yang ngatur kerja sama dia. Dia punya mungkin perusahaan atau apa, atau mungkin dia ya ini pekerjaan-pekerjaan yang bisa dia lakukan dengan tanpa harus memiliki banyak teori, berdagang, kemudian butuh kemudian karyawan. Tip. Jadi sekali lagi kembali kepada nasihat untuk para istri agar berusaha qanaah terhadap pemberian daripada suaminya. Suaminya hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala beban sesuai dengan kadar kesanggupannya dan kemampuannya untuk menafkahi keluarganya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Allah akan jadikan setelah kesulitan itu adanya kemudahan-kemudahan. Kemudian perkara mahdzur yang berikutnya untuk dihindari. Jangan sampai seorang istri membuat murka suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la tujawizu salatuhum adanahum." Tiga kelompok manusia yang salat mereka tidak akan naik ke atas, tidak akan melewati kedua telinganya. Ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini kaitannya dengan perkara al-qabul, ya, diterima dan tidak diterima. Adapun sah dan tidak sah, maka seseorang yang melakukan sholat jadi dianggap sah sudah. Tetapi ancaman ini berat, tidak diterima sholatnya. Latu jawi sholatum adhanahum, sholatnya itu tidak akan naik, karena amalan-amalan sholat itu akan naik ke atas. Ilaihi yas'udu yas'udu al kalimat thayyib wal amalus sholihu yarfa'u. Kepada Allah Subhanahu wa taala naik kalimat-kalimat yang baik dan amal-amal saleh. Tip. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa tiga kelompok manusia ini salatnya tidak akan terangkat, tidak akan melewati hatta telinganya janda. La tujawizu salatuhum adhanahum. Yang pertama, al-abdul abik hatta yarji'a. Budak yang tuannya sampai dia kembali. Seseorang kalau dia berstatus sebagai budak, maka ada aturan-aturan di dalam Islam yang harus dia turuti kalau dia seorang muslim, budak muslim. Ya. Kalau dia menjalani aturan-aturan tersebut, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala ketaatan dia kepada Allah dan ketaatan dia kepada majikannya. Tetapi kalau dia kemudian lari dari majikannya tersebut, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali. Wa mra'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhit. Dan seorang istri bermalam, ya, tidur di malam hari dalam keadaan suaminya murka kepadanya, maka sholatnya tidak akan melewati dua telinganya. Nah ini, ya, tentunya sampai sang suami tersebut ridho. Kalau misalnya diajak sama suaminya, kemudian dalam keadaan memang tidak memungkinkan, diberikan penjelasan dan minta pengertian sama suami, dan suaminya tidak ada masalah, ya, dan meridhokannya, merelakannya, maka tidak ada masalah pula. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, dan yang ketiga adalah mengimami satu kaum dalam keadaan mereka, kaum tersebut tidak suka kepada dia. Imam sholat maksudnya di sini. Karena pada asalnya masjid-masjid itu memiliki imam-imam rawatib. Imam-imam rawatib. Sehingga di saat seseorang mengimami orang lain, di sana ada imam rawatibnya yang dialangkai, maka ini ancamannya. Salatnya tidak akan terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus tetap seizin daripada imam rawatibnya atau orang-orang mukim yang ada di situ. Tidak boleh kemudian musafir langsung nyelonong ya ke depan, ya. Mentang-mentang dia mungkin hafid, hafal Quran, tapi dia ini musafir, tidak pantas ya, untuk kemudian nyelonong ke depan. Dilihat, wah, ini tidak ada yang lebih hafal Quran daripada saya. Rasulullah SAW menyatakan, ya umul qaum, ya, akra'uhum li kitabillah, yang mengimami kaum itu yang paling banyak hafal Qurannya. Wah, aku ini secocok ini. Maju ke depan, langsung sawu suhu vakum. Wah, mantep men. Ya, dia tidak paham. Sehingga makna daripada, ya, ini faedah, makna daripada kalimat akra'uhum li kitabillah itu, sebagian ulama menyatakan yang paling faqih terhadap kitabullah, bukan yang paling hafal Al-Quran. Kenapa? Karena kaitannya dengan masalah sholat tadi. Dia mungkin paling hafal Al-Quran tapi tidak paham terhadap misalnya ahkam dalam sholat, hukum-hukum sholat, ya. Salah dibetulke malah ngono-ngono. Subhanallah, subhanallah. Ono apa? Batal kabeh sholate. Iya kan? Karena dia tidak paham. Itu subhanallah itu bahwa dia lupa. Dibetulkan sama belakangnya karena dia tidak paham terhadap ahkam sholat. Dan terjadi di beberapa tempat imamnya ora paham, makmumnya ya kebangetan, wis malah jadi otot-ototan sholat. Mana po? Gue lali gue mau rong sujud, sujud lagi pisan. Wah, sholat dalam keadaan kayak gini. Nah terus gimana? Buyar. Ulang lagi, ulang. Padahal ada aturannya di situ. Yang seandainya kemudian dipelajari tentang ahkam sholat, tidak akan terjadi muskilah-muskilah tersebut. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masih ada beberapa permasalahan yang memang sebetulnya butuh untuk disampaikan terkait dengan al-mahdzur ya, perkara-perkara yang sepantasnya untuk dijauhi dan diperingatkan oleh atau kepada para istri. Insyaallah kita tambahkan sedikit pada pertemuan yang akan datang. Naktafi ilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.